lanjutan ayatnya seperti apa. Maka seyogianya dia beradab dengan adab yang telah datang contohnya dari Abdullah bin Mas'ud, juga dari Ibrahim An-Nakhai, dan juga dari Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Qalu, mereka bertiga ini berkata, idza sa'ala ahadukum akhahu an ayatin, apabila salah seorang dari kalian bertanya kepada saudaranya tentang suatu ayat, falyaqra' ma qablaha, maka hendaklah dia membaca ayat yang sebelumnya. Thumma yaskut, kemudian dia diam, ya, karena ayat selanjutnya dia enggak tahu. Maka ketika hendak bertanya kepada orang lain, hendaklah dia membaca ayat sebelumnya apa. Thumma yaskut, kemudian dia diam. Wala yaqul, dan jangan dia bertanya tentang ayat dengan cara kaifa kadza wa kadza. Bagaimana membaca ayat ini dan membaca ayat itu? Fa innahu yaltabisu alaihi. Dalam cetakan lain, fa innahu yulabbis alaihi. Karena orang yang ditanya ya samar bagi dia ya, kalau tidak disebutkan ayat sebelumnya. Nah, ini diantara cara atau tata cara ketika bertanya tentang suatu ayat kepada orang lain. Ayat yang dia tidak ingat, ya, dia tidak tahu ayat selanjutnya apa, maka jika bertanya kepada temannya atau orang lain, maka hendaklah dia membaca ayat sebelumnya. Dia membaca ayat sebelumnya, kemudian diam. Setelah itu temannya, jika dia tahu, maka dia akan melanjutkan ayat yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Selesai dari pasal yang ke-54 tentang tata cara bertanya tentang suatu ayat kepada orang lain. Kemudian faslun, pasal, itu pasal yang ke-55. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, idza arada an yastadilla bi ayatin, apabila seseorang hendak berdalil dengan sebuah ayat, dia hendak berdalil, ini hukumnya haram, dalilnya demikian dan demikian. Dia menyebutkan ayat. Apabila dia hendak berdalil dengan suatu ayat dari Al-Quranul Karim, falahu an yakula qala Allahu ta'ala kada, maka boleh bagi dia untuk mengatakan qala Allahu ta'ala kada, Allah telah berfirman demikian dan demikian. Pakai fi'il madhi, qala Allahu ta'ala kada, Allah telah berfirman demikian, demikian. Sebutkan ayatnya. Walahu an yakul Allahu ta'ala yakulu kada, dan boleh bagi dia juga untuk berkata Allah yakulu kada, Allah berfirman demikian, dengan fi'il mudhari' yakulu. Ya. Kalau qala tadi fi'il madhi, ya, fi'il yang menunjukkan terhadap perbuatan yang telah lampau. Nah, sedangkan yakul fi'il mudhari', ya, fi'il yang menunjukkan terhadap perbuatan yang sedang atau akan datang. Boleh dia mengatakan dengan fi'il mudhari', ya, boleh. Walahu an yakul Allahu ta'ala yakulu kada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikian dan demikian disebutkan ayatnya. Nah, dengan fi'il mudhari yaqul. Wala karahata fi syai'in min hadza. Dan tidak dibenci sedikit pun ya, dengan mengucapkan Allah Ta'ala yakul kada dengan fi'il mudhari. Ya. Tidak ada atau tidak dibenci, ya, tidak makruh, nah, sedikit pun. Berdalil dengan ayat ya, dengan menggunakan fi'il mudhari. Nah, yakulullahu Ta'ala. Allah berfirman demikian-demikian. Dengan fi'il mudhari. Yakulu. La karaha. Ya, tidak ada larangan, tidak ada. Naam, tidak dibenci, tidak makruh, ya, sedikit pun. Artinya boleh pakai fi'il madhi, boleh pakai fi'il mudhari, ya. Enggak ada larangan. Wa huwa sahihul mukhtarul ladzi 'alaihi 'amalus salafi wal khalaf. Inilah pendapat yang sahih, yang terpilih, ya. Yang ini merupakan amalan para salaf dan khalaf. Para ulama terdahulu dan juga para ulama belakangan. Nah, mereka menggunakan istilah-istilah ini. Qala Allahu Ta'ala atau kalimat-kalimat ini. Qala Allahu Ta'ala atau yaqulu Ta'ala fi kitabihil karim. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim, ya. Baik dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini pendapat yang sahih, yang terpilih, dan ini amalan salaf dan khalaf. Ini menunjukkan adanya apa? Hah? Adanya khilaf, ada perselisihan. Sebagian para ulama tidak membolehkan, ya, mengatakan dengan fi'il mudhari'. Ya, boleh qala Allahu yaqulu ta'ala atau Allahu yaqul. Nah, dengan fi'il mudhari' ketika berdalil dengan suatu ayat. Nah, harus dengan fi'il madhi. Qala Allahu ta'ala atau Allahu qal misalkan. Dan yang semisalnya. Nah, mereka atau sebagian para ulama melarang berdalil dengan suatu ayat dengan menggunakan fi'il mudhari' yaqulu. Namun yang benar ya boleh. Enggak ada larangan. Baik dengan fi'il madhi atau dengan fi'il mudhari'. Hadza was sahih. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ulama yang berpendapat na'am dilarangnya atau makruh ya, berdalil dengan suatu ayat ya, akan tetapi dengan fi'il mudhari' ya, Allahu Ta'ala yaqul. Sebagaimana kata beliau di sini, wa rawa Ibnu Abi Dawud an Mutarrif Ibni Abdullah Ibni Syakhir at-tabi'il masyhur. Al-Imam Ibnu Abi Dawud, beliau meriwayatkan dari Mutarrif. Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir, seorang tabi'i yang terkenal. Seorang tabi'in yang masyhur. Qal, beliau, Mutarrif bin Abdullah Ibni Syakhir at-tabi'il masyhur ini berkata, "La taqulu inna Allah Ta'ala yaqul." Jangan kalian mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu. Allah Ta'ala yaqulu. Sedang berfirman atau akan berfirman dengan fi'il mudhari'. Ya. Kalau secara bahasa sedang atau akan secara bahasa. Jangan kalian mengatakan inna Allah Ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah berfirman. Dengan fi'il mudhari'. Fi'il yang menunjukkan untuk perbuatan yang sedang atau akan datang. Walakin akan tetapi kulu, ucapkanlah innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qala, telah berfirman. Kemudian menyebutkan ayatnya. Nah, ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, beliau melarang atau memakruhkan berdalil dengan suatu ayat. Naam, kemudian memakai fi'il mudhari'. Kata beliau, jangan kalian mengatakan innallaha ta'ala yakulu, tetapi katakanlah innallaha ta'ala qala. Mafhum ya? Yang sudah belajar sharaf paham ini, mafhum. Yang belum pernah belajar sama sekali bingung ya. Qala yaqulu apa? Ya. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Ini pendapat Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in yang masyhur. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa hadzal ladzi anqarahu Mutarrif rahimahullahu taala khilaf ma jaa bihi al-Qur'an was sunnah. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini yang diingkari oleh Mutarrif rahimahullahu taala, ini menyelisihi apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Menyelisihi apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi pendapatnya Mutarrif, seorang tabi'in yang masyhur tadi, menyelisihi Al-Quran was Sunnah. Sehingga pendapat beliau adalah pendapat yang lemah ya, karena menyelisihi Al-Quran was Sunnah. Pendapat beliau tentang ini ya, itu larangan mengatakan innallaha ta'ala yakul ketika berdalil dengan fi'il mudhari. Nah, ini pendapat yang lemah karena menyelisihi Al-Quran was Sunnah. Wa fa'alathu as-sahabatu wa man ba'dahum. Karena apa yang diingkari oleh Mutarrif tadi telah dilakukan oleh para sahabat dan juga orang-orang setelah para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Mereka ketika berdalil, nah, kadang menggunakan fi'il mudhari'. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, atau Allahu ta'ala yaqul, dengan fi'il mudhari'. Ini dilakukan oleh para sahabat dan juga orang-orang setelah mereka, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Faqad qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wallahu yaqulul haqqa, dengan fi'il apa ini? Yaqulu fi'il mudhari'. Wallahu yaqulul haqqa, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atau berfirman yang sebenarnya. Wahuwa yahdis sabil, dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan ke jalan yang lurus. Dalam Al-Quran disebutkan dengan fi'il mudhari, wallahu yaqulul haqqa yaqulu. Wa fi sahih Muslim, dalil lain. Dalam sahih Muslim, nomor hadis 2687. An Abi Dzar, dari Abu Dzar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal. Yaqulu pakai fi'il mudhari'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Surat Al-An'am ayat yang ke-160. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Beliau ini berdalil menyebutkan ayat, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kemudian beliau mengatakan dengan fi'il mudhari, yaqulullahu azza wa jal. Ya. Dalil lain wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari fi tafsir qaulihi ta'ala, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat yang ke-92 dari surat Ali Imran. Lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Qala Abu Thalhah, berkata Abu Thalhah ketika menafsirkan atau di dalam riwayat ini, ya. Qala Abu Thalhah, berkata Abu Thalhah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul fi kitabihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya. Jadi Abu Thalhah hendak berdalil dengan satu ayat, dan beliau menyebutkan dengan fi'il mudhari', inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, yaqul fi kitabihi, dalam kitabnya. Kemudian menyebutkan ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, atau kalian tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Fahadha kalamu Abi Thalhah bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ucapannya Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menegur Abu Thalhah, Abu Thalhah jangan menyebut dengan yaqul, tapi ucapkan qala. Beliau tidak menegur seperti itu. Ini menunjukkan boleh berdalil dengan satu ayat kemudian mengatakan yaqul dengan fi'il mudhari', innallaha ta'ala yaqulu. Dalil yang lain, wa fi sahih an Masruq rahimahullahu ta'ala qala, dalam kitab sahih, yaitu dalam sahih Bukhari, juga dalam sahih Muslim, dari Masruq rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, qultu li Aisyata, aku bertanya atau aku berkata kepada Aisyah, ya, ini tentang masalah ru'yatullah, ya, tentang masalah melihat Allah di dunia. Ya. Masruq, ya, berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, alam yakulillahu ta'ala walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dalam surah At-Takwir ayat 23. Bukankah alam yakulillahu, pakai fi'il mudhari', pakai fi'il mudhari', alam yakulillahu ta'ala, bukankah Allah telah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh Muhammad telah melihatnya di ufuk yang terang. Nah, sungguh Muhammad telah melihatnya di ufuk yang terang. Nah, Masruq, nah, mungkin menganggap yang telah dilihat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini maksud dengan sungguh Muhammad telah melihatnya di ufuk yang terang adalah siapa? Jibril. Yang dilihat ada, yang dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril. Baik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, semasa seseorang masih hidup, nanti Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat. Satarawna rabbakum, ya, kalian akan melihat Rabb kalian. Ya. Ini akhirul hadis. Asyahid di sini tentang pendalilan dengan ayat dengan menggunakan fi'il mudhari. Alam yaqulillah, bukankah Allah telah berfirman demikian demikian. Faqalat, maka Aisyah berkata, alam aw lam tasma anna Allah ta'ala yaqul, ya. Tidakkah engkau mendengar anna Allah ta'ala yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu. Nah, dengan fi'il mudhari lagi Aisyah. Aisyah mengatakan dengan fi'il mudhari juga yaqul. Nah, kan tetapi tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yaqul dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, ya. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Subhanahu wa taala melihat semua penglihatan itu. Jadi Aisyah hendak menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini. Aulam tasma anna Allah taala yaqul. Aisyah juga berkata, tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman yaqul dengan fi'il mudhari. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-51, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidaklah manusia itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wahyan, kecuali melalui perantara wahyu. Aw min wara'i hijab, atau kalau langsung Allah yang berfirman kepada hamba tersebut, kepada utusan tersebut, miwara'i hijab, Allah berfirman miwara'i hijab, dari balik hijab, dari balik tabir. Nah, ya. Seperti yang Allah lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa. Tapi di balik tabir. Jadi tidaklah manusia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantara wahyu, ya, atau dari balik hijab, dari balik tabir. Al-ayah. Syahidnya di sini Aisyah mengatakan dengan fi'il mudhari, ya, alam tasma aw lam tasma anna Allah taala yaqulu. Maqalat, kemudian Aisyah berkata fi hadzal hadis, dalam hadis ini wallahu taala yaqul, hadisnya panjang. Nah, dalam hadis ini juga beliau Aisyah mengatakan wallahu taala yaqul, dan Allah yaqul dengan fi'il mudhari berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, surah al-maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Ya, wahyu yang diturunkan kepadamu mir rabbik, dari Rabbmu, sampaikan kepada manusia. Syahid Aisyah mengatakan dengan fi'il mudhari yaqul, wallahu taala yaqulu. Tsumma qalat, kemudian Aisyah juga berkata wallahu taala yaqul kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, surah An-Naml ayat 65. Aisyah berkata wallahu taala yaqul, ini syahidnya, wallahu ta'ala yaqul, dan Allah yaqul berfirman dengan fi'il mudhari. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Katakan kepada mereka yang Muhammad, tidak ada yang mengetahui. Nah, baik yang di langit ataupun yang di bumi, ya, tidak ada seorang pun yang di langit dan yang di bumi, ya, yang mengetahui al ghaiba, perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah. Ya. Katakan kepada mereka Muhammad, ya, tidak ada di langit dan di bumi seorang pun yang mengetahui tentang perkara gaib kecuali Allah. asy-syahid Aisyah radhiyallahu taala anha berdalil ya, kemudian menggunakan fi'il mudhari wallahu taala yaqulu. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa tadhafara hadza, di sini tadhafara, cetakan lain kayaknya nadhair ya. Ya, cetakan lain nadhair ya. Nah, yang benar nadhair. Wa nadhairu hadza, dan yang semisal ini. Nah, kalau tadhafara enggak nyambung. Wa nadhairu hadza, dan yang semisal ini fi kalamis salaf wal khalaf, dalam ucapan para salaf dan para khalaf, para ulama terdahulu dan ulama belakangan, aktsar, sangat banyak, min antuhsor. Nah, sangat banyak ya untuk dihitung. Nah, bahwasannya mereka ketika berdalil dengan sebuah ayat kemudian dengan fi'il mudhari Allahu taala yaqul. Banyak ucapan-ucapan salaf dan khalaf tentang naam perkara ini. Wallahu a'lam. Sehingga intinya boleh ketika berdalil dengan sebuah ayat boleh mengatakan dengan fi'il madhi qala Allahu taala kada, atau dengan fi'il mudhari yaqulullahu taala kada. Boleh. Tidak ada larangan. Adapun yang dikatakan oleh mutarrif tadi, ya, jangan kalian mengatakan innallaha ta'ala yaqul, tapi katakanlah innallaha ta'ala qala. Ini menyelisihi Al-Qur'an wa sunnah. Nah, walaupun seorang tabi'in besar yang masyhur, ulama terkenal di zamannya, ya, tetapi ketika menyelisihi dalil, ya jangan diikuti pendapat yang menyelisihi dalil. Nah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti dalil, bukan untuk mengikuti orang. Karena orang bisa salah pendapatnya. Ya. Tetapi yang wajib kita ikuti adalah adillah, dalil. Ya. Dan demikian para ulama mengajarkan kita. Ya, untuk kita taklid kepada dalil Al-Quran wa sunnah, bukan taklid kepada individu. Ya, atau person. Atau seseorang. Atau tokoh. Ya. Selesai dari pasal yang ke-55. Nah, mafhum ya? Bisa difahami? Lanjut. Pasal berikutnya. Faslun, pasal yang ke-56. Fi adabil khatmi wa ma yata'allaku bihi. Pasal yang ke-56 tentang adab-adab khatam Quran dan yang berkaitan dengannya. Wa fihi masail. Dalam pembahasan ini ada beberapa masalah. Al-ula, pembahasan pertama, fi waktih, tentang waktu dalam mengkhatamkan Al-Quran. Kapan waktu mengkhatamkan Al-Quran? Qad taqaddama, telah berlalu kata beliau, annal khatma lil qari'i wahdahu, bahwasannya mengkhatamkan Al-Qur'an ya, bagi seorang yang mengkhatamkan secara sendirian ya, dia sendirian mengkhatamkan Al-Qur'an ya. Maka jika dia sendirian, yustahabbu an yakuna fis shalah, disunnahkan dia mengkhatamkannya di dalam sholat. Dia khatamkan Al-Quran tersebut di dalam sholat. Wa annahu yustahabu an yakuna fi raka'atayil fajri, dan bahwasanya disunnahkan bagi dia untuk mengkhatamkannya dalam dua rakaat salat subuh. Aw raka'atay sunnatil maghrib, atau dia mengkhatamkannya dalam dua rakaat salat sunnah maghrib, yaitu ba'diyah maghrib. Wa fi raka'atayil fajri afdal, dan mengkhatamkan Al-Qur'an pada dua rakaat salat subuh atau ketika salat subuh, afdal itu lebih afdal. Lebih afdol ya, daripada pada dua rakaat sholat sunnah setelah maghrib. Nah, wa annahu yustahabu an yakhtima khatmatan fi awwalin nahar fi daurin, dan bahwasannya disunnahkan bagi dia untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali khatam fi awalin nahar fi daurin, di awal siang. Fi daurin, dalam satu waktu sekali duduk, di awal siang. Itu pagi, di pagi hari sekali duduk. Wa yakhtim khatmatan ukhra fi awwalil lail fi daurin akhar, dan disunahkan juga mengkhatamkan sekali khatam di waktu yang lain, fi awwalil lail, di awal malam, fi daurin akhar, di waktu yang lain. Ya, ima di awal siang, yaitu di pagi hari sekali duduk khatam, ya, atau di awal malam, mengkhatamkan di awal malam sekali khatam, ya, sekali duduk mulai dari awal malam. Taib. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun perkataan yustahabbu, disunnahkan, ini tentunya butuh kepada apa? Dalil, disunnahkan, nah, ya, disyariatkan, ya, dan seterusnya, ini butuh kepada dalil. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini beliau tidak menyebutkan dalilnya karena memang enggak ada dalilnya. Ya. Sedangkan dalil-dalil yang ada, ya, pada pembahasan sebelumnya, ya, tentang hukum mengkhatamkan Al-Quran, ya, pasal keberapa? Ada yang masih ingat? Terdapat larangan, ya, dari mengkhatamkan Al-Quran kurang dari berapa hari? Hah? Hah? Tiga hari. Nah, terdapat larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari. Nah. La yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqall min thalas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan faham orang yang baca Al-Qur'an ya, kurang dari 3 hari. Dia enggak bisa menghayati, mentadabburi ya, ayat-ayat yang dia baca ketika mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Nah. Juga ketika ada sahabat yang mengatakan, "Naam, mampu membaca Al-Quran," ya, dalam waktu yang singkat, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bacalah Al-Quran dalam satu bulan, khatamkan dalam satu bulan." Dari sini disunnahkan kita mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Saya mampu kurang dari sebulan." Maka beliau mengatakan, sekian hari sampai naam. Ketika dia masih mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mampu kurang dari itu," sampai pada bilangan 7 hari. Kata Nabi sallam, "Bacalah Al-Qur'an, khatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari wala tazid ala dzalik, dan jangan lebih dari itu." Nah, dalam riwayat ini 7 hari. Nah, jangan mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 7 hari dalam riwayat ini. Dalam riwayat yang lain, jangan mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Artinya, terdapat dalil yang melarang, baik itu kurang dari 3 hari atau kurang dari 7 hari, ya. Nah, yang jelas terdapat larangan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam waktu yang kurang dari 3 hari atau kurang dari 7 hari, ya. Yang demikian karena tadi orang yang baca Al-Qur'an selesai atau khatam kurang dari 3 hari, dia tidak akan membaca dengan penuh tadabbur. Tak bisa mentadabburi, menghayati, memahami apa yang dia baca. Nah, adapun dilakukan oleh sebagian para ulama, ada yang dalam sekali sholat malam, dalam itu apa? Naam, fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, bukan kebiasaan. Ya. Bukan kebiasaan. Naam. Taib. Atau bahkan kadang seperti itu dilakukan di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan, ya. Bukan naam suatu kebiasaan setiap malam khatam. Nah, la. Ya. Taib, apalagi tadi khatam dalam 2 rakaat salat subuh. Kira-kira seperti apa bacaannya? Nah, ya. Atau khatam dalam waktu antara maghrib dan isya dalam salat sunnah ba'diyah maghrib. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Sehingga ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu, disunnahkan atau disyariatkan, ini butuh kepada dalil. Wallahu a'lam. Nanti bisa dilihat kembali pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, tentang mengkhatamkan Al-Qur'an. Karena lupa pasal yang keberapa, ya. Nanti antum cari lagi. Dimurojah kembali dalil-dalil yang melarang tadi mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amma man yakhtimu fi ghairi shalah, kalau tadi di dalam sholat. Adapun orang yang mengkhatamkan Al-Quran di luar sholat, wal jama'atul ladhina yakhtimuna mujtami'in, dan sekelompok orang yang mereka mengkhatamkan Al-Quran mujtami'in, ya, secara bersama-sama, ya, dalam majlis, ya. Fayustahabbu an yakuna khatmuhum fi awwalin nahar wa awwalil lail kama taqaddam, maka disunnahkan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunnahkan bagi mereka ketika mengkhatamkannya bareng-bareng, ya, bersama-sama, ya, dengan beberapa orang, hendaklah mereka mengkhatamkan di awal siang atau di awal malam. Kama taqaddam, sebagaimana sudah berlalu. Wa awalun nahar afdal inda ba'dil ulama, dan awal siang, yaitu di pagi hari, ya, itu afdal, lebih afdal inda ba'dil ulama, menurut sebagian para ulama. Maka ucapan ini pun yustahabu, disunnahkan mengkhatamkan Al-Quran di awal siang atau di awal malam, ini butuh kepada dalil. Kalimat disunnahkan, disyariatkan, membutuhkan dalil. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kemudian yang terakhir, al-mas'alatu tsalitsah, ats-tsaniyah, masalah yang kedua terakhir di malam ini, masih banyak pembahasannya. Yustahabbu siyamu yaumil khatmi illa an yusadifa yauman naha syar'u an siyami. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masalah yang kedua, disunnahkan berpuasa di hari dia khatam Quran. Illa kecuali an yusadifa yauman naha syar'u an siyami, kecuali hari tersebut bertepatan dengan hari dilarangnya berpuasa. Kecuali hari tersebut bertepatan dengan hari yang syariat melarang berpuasa di hari itu. Misalkan bertepatan dengan hari Jumat misalkan, ya, menyendirikan puasa di hari Jumat kan enggak boleh ya. Nah, mengkhususkan puasa di hari Jumat, ya. Atau bertepatan di hari raya misalkan, ya. Atau di hari-hari tasyrik. Nah. Baik. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih. Anna Talhata Ibnu Musarrif, bahwasanya Talha bin Musarrif, wa Habib Ibnu Abi Thabit, dan juga Habib bin Abi Thabit, wal Musayyib Ibnu Rafi', dan juga Al Musayyiba Ibnu Rafi', at-tabi'in, yang semuanya tabi'in, al-kufiyyin, dari orang-orang Kufah, tabi'in dari yang berasal dari Kufah, radhiyallahu ta'ala anhum, kanu yusbihuna fil yaumil ladzi yakhtimuna fil Qur'an siyaman. Dahulu mereka berpuasa di hari mereka mengkhatamkan Al-Qur'an, di hari yang pada hari itu mereka khatam Al-Qur'an. Nah. Taib. Allahu a'lam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga tidak menyebutkan adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau dari para sahabat. Ya. Apakah Nabi ketika khatam Al-Qur'an puasa ataukah para sahabat ketika khatam Al-Qur'an puasa? Enggak ada satu riwayat pun. Nah, adapun yang boleh bawakan di sini ini apa yang dilakukan oleh sebagian tabi'in dari Kufah, ya. Dari Kufiyun, orang-orang Kufah. Nah, seperti Talha, Habib, Musayyib. Nah, sehingga wallahu a'lam. Ya. Apakah disunnahkan? Nah, ataukah tidak? Ya. Tapi yang jelas tidak ada dalilnya. Sedangkan ibadah, ya. Nah, seperti puasa, ya. Ini adalah ibadah, dan ibadah itu apa? Tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Kalau ada dalilnya ya dilakukan puasa itu. Kalau enggak ada dalilnya ya enggak dilakukan puasa itu. Nah. Walaupun sebagian mengatakan, "Nah, ini dalam rangka bersyukur sudah khatam Quran." Nah. Ya. Baik, namun dalil secara khusus, ya, berpuasa ketika khatam Al-Quran ini tidak ada. Wallahu a'lam. Sehingga ahsannya ya, naam, ya, tidak dilakukan, ya, karena tidak ada dalilnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.